ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, dan pendengar Radio Raja hafizanillah wa iyyakum, semoga kita sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majlis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali mampu melangkahkan kaki kita guna menghadiri sebuah majelis yang membahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam guna mengerjakan sebuah ibadah yang memiliki segudang keutamaan, dan di antara keutamaannya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Targhib wa Tarhib yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar menuju masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, menuju sebuah masjid tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengajarkan kebaikan-kebaikan tersebut, maka apa janji Allah jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh." Maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan manasik haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Jadi apabila kita menghadiri majelis ini dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau untuk mengajarkan kedua hal tersebut, maka insyaallah taala kita akan mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengerjakan manasik haji dengan haji yang sempurna. Dan pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengerjakan manasik haji adalah apa pahalanya jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Dan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan yang layak untuk orang yang mengerjakannya kecuali surga. Kecuali surga, itulah satu-satunya balasan yang layak diberikan kepada orang yang mengerjakan haji yang mabrur. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ibadah yang kita kerjakan pada saat ini merupakan salah satu ibadah yang terbaik dan merupakan pintu gerbang menuju ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu ketika Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, hendaklah kita bersyukur kepada Allah dan memujinya atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan, semoga selalu tertujukan kepada kuduah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita akan membahas dua faedah terakhir dari surat Al-Baqarah ayat ke-25. Dan sekali lagi yang tersisa di hadapan kita hanya dua faedah yang terakhir, karena pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang makna firman Allah, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Ketika penduduk surga diberikan buah-buahan yang berasal dari surga, setiap kali mereka mendapatkan buah-buahan tersebut, mereka mengatakan, ini adalah buah-buahan yang baru saja kami dapatkan, yang kami dapatkan pada waktu yang lalu, pada waktu yang sebelumnya. Lalu dijawab, wa utu bihi mutasyabiha, yang diberikan kepada mereka adalah buah-buahan yang serupa namun memiliki rasa atau cita rasa yang berbeda. Dan kita sudah menjelaskan para ulama tafsir memiliki dua pentafsiran. Tafsir yang pertama, maksud dari qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini adalah buah-buahan yang diberikan kepada kami pada waktu yang sebelumnya. Maksud sebelumnya di sini adalah ketika di dunia. Dan pentafsiran yang kedua, sebelumnya dalam ayat ini maksudnya pada waktu yang lalu namun tetap berada, atau namun pada saat mereka berada di surga. Dan wallahu ta'ala alam, tafsir yang kedua ini lebih tepat. Kenapa? Karena Allah berfirman wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Dan kita ketahui bersama, buah-buahan di dunia tidak ada satupun yang menyerupai buah-buahan yang ada di surga, kecuali nama saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas mengatakan, laisa fid dunya mimma fil akhirah illal asma. Tidak ada satupun hal yang ada di dunia yang serupa dengan hal-hal yang ada di akhirat kecuali namanya saja. Kecuali dalam masalah penamaan, agar lebih memudahkan kita untuk berambisi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini mereka mengatakan bahwa warnanya serupa. Oleh karena itu wallahu taala alam, yang lebih tepat adalah pentafsiran yang kedua. Dan banyak argumentasi yang lain. Di antara argumentasi yang lain adalah tidak setiap penduduk surga mengkonsumsi buah-buahan di dunia. Ya tidak. Tidak setiap. Namun teks ayat ini mengatakan kullama ruziku minha min thamaratin qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap mereka diberikan buah-buahan, mereka selalu mengatakan ini adalah buah-buahan yang diberikan kepada kami pada waktu yang sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha. Padahal yang diberikan kepada mereka hanya atau buah-buahan yang serupa saja namun tidak sama. Jadi Ibnu Qayyim membahas bahwa tidak setiap penduduk surga itu menikmati buah-buahan ketika di dunia. Oh, namun pada ayat ini mengatakan setiap mereka diberikan buah-buahan, mereka mengatakan ini seperti yang kami dapatkan sebelumnya. Oleh karena itu wallahu ta'ala alam, tafsir yang lebih tepat dalam ayat ini adalah tafsir yang kedua. Selanjutnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita sudah membahas makna firman Allah walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka di surga kelak pasangan-pasangan yang disucikan, pasangan-pasangan yang disucikan. Wa azwajun itu adalah kata benda jamak untuk tiga orang atau lebih, dan kata benda tunggalnya adalah zaujun, dan arti zaujun adalah pasangan, baik suami atau istri. Jadi apabila kita ingin mengatakan suami saya, kita bisa mengatakan zauji. Apabila kita ingin mengatakan istri saya, kita pun juga bisa mengatakan zauji. Loh, bagaimana dengan zaujati, zaujatun? Zaujatun pun juga baku. Namun bahasa yang lebih baku adalah zauj, karena zauj ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk wanita. Dan ini lebih baku daripada zaujatun untuk istri. Kenapa? Karena zaujun adalah bahasa Quraisy, bahasa yang paling fasih pada saat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksud disucikan di sini, disucikan dari seluruh aib, baik aib yang berkaitan dengan fisik maupun aib yang berkaitan dengan akhlak, karakter, budi pekerti dan lain sebagainya. Sebagaimana yang sudah kita bahas tafsir dari Mujahid, Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Dan redaksi ini jemaah sekalian, apabila kita melihatnya dengan kacamata ilmu usul fikih dan ilmu tafsir, maka ini adalah redaksi yang mutlak. Karena Allah tidak menyebutkan dari hal apa mereka disucikan. Allah tidak menyebutkan dari hal apa mereka disucikan. Kalau tidak disebutkan, maka ini menunjukkan bahwa hukum itu mutlak atau umum, dari seluruh aib, baik yang berkaitan dengan fisik dan yang berkaitan dengan karakter, akhlak, budi pekerti, sikap dan lain sebagainya. Dan kita sudah bicara panjang lebar tentang masalah ini. Saya rasa tidak perlu kita kembali mengulanginya dengan ritme yang sama. Jadi saya hanya menyebutkan kesimpulan dari apa yang saya bahas pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, selanjutnya Allah berfirman wahum fiha khalidun, dan mereka berada di surga kekal selama-lamanya. Dari redaksi yang mulia ini, dari penutupan ayat yang mulia ini, ulama memberikan sebuah kesimpulan bahwa kenikmatan di surga kekal abadi. Kenikmatan di surga dan kehidupan di surga bersifat kekal abadi selama-lamanya. Karena Allah berfirman wahum fiha khalidun, dan mereka hidup di surga kekal selama-lamanya. Dan ini hanya salah satu dalil dari dalil-dalil yang cukup banyak yang berbicara tentang kekekalan kehidupan di surga. Di antara dalil yang lain adalah ijma' para sahabat, bahwa seluruh para sahabat telah bersepakat, telah berijma', telah berkonsensus bahwa kehidupan di surga bersifat kekal. Oleh karena itu orang yang pertama kali mengatakan kehidupan di surga itu tidak kekal adalah siapa? Siapa jemaah sekalian? Iya, Ahsan. Jaham bin Safwan, pendiri sekte Jahmiyah. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ulama mengatakan tidak ada satupun orang sebelum Jaham bin Safwan yang mengatakan apa yang dia katakan. Justru sebaliknya, seluruh para sahabat mengatakan bahwa kehidupan di surga kekal selama-lamanya. Bisa dipahami jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Iya. Selanjutnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ulama menjelaskan sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dan tercantum dalam Al-Misbahul Munir, bahwa penutup ayat ini wahum fiha khalidun adalah penutupan yang sangat tepat. Penutupan yang sangat sangat tepat. Ibnu Katsir mengatakan tamamus sa'adah, kesempurnaan sebuah kebahagiaan. Jadi ketika Allah menutup ayat ini dengan wahum fiha khalidun, ini adalah penutupan yang sangat tepat. Dan ini tidak mengherankan karena Al-Quran adalah firman Allah. Sebaik-baik perkataan wa khairul hadis kitabullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sebaik-baik perkataan adalah firman Allah. Oleh karena itu tidak heran ketika para ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menutup wahum fiha khalidun, ini merupakan penutupan yang amat sangat tepat. Kenapa jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Karena penutupan ini membuat kenikmatan para penghuni surga menjadi sempurna. Sekali lagi, penutupan yang Allah berikan dalam ayat ini, ini membuat kenikmatan, kebahagiaan penduduk surga menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Mengapa demikian? Karena seindah apapun suasana yang sedang dirasakan oleh seseorang, senikmat apapun perhiasan dunia yang sedang dia nikmati, ia akan tetap merasakan kegalauan, ia akan merasakan kesedihan, dan ia akan merasakan rasa resah apabila ia mengingat bahwa kenikmatan yang sedang dia rasakan itu hanya bersifat sementara. Apabila ia mengingat bahwa suatu waktu nanti ia akan berpisah dari segala bentuk perhiasan dunia. Jadi apabila seseorang mengingat bahwa ia akan berpisah dengan dunia ini, dengan seluruh fasilitas-fasilitas dunia, dia akan sedih. Walaupun dia sedang merasakan sebuah kenikmatan, walaupun dia sedang berada di sebuah fasilitas-fasilitas dunia, namun ketika dia mengingat, dia berpikir, iya ya, saya di sini paling hanya 2 bulan lagi. Maka seenak apapun fasilitasnya, maka dia tidak mendapatkan kenikmatan batin yang sempurna. Oleh karena itu, seorang penyair mengatakan, huwal mautu laisa kal mauti syai'un, najisul mautu dzal ghina wal faqira. Dia adalah kematian, laisa kal mauti syai', dan tidak ada yang serupa dengan kematian. Mengapa? Karena kematian mampu menyedihkan orang kaya dan orang miskin. Jadi penyair mengatakan huwal maut, dia adalah sebuah kematian, laisa kal mauti syai', tidak ada yang serupa dengan kematian. Kenapa? Karena kematian mampu membuat sedih, mampu membuat menangis, mampu membuat gundah dan resah orang yang kaya dan orang yang miskin pada waktu yang sama. Bisa dipahami jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Paham apa tidak? saya akan memberikan contoh. Contoh ya, apabila ada seseorang yang menempati ranking 10 orang terkaya di Indonesia. 10 orang terkaya di Indonesia. Lalu dia memasuki sebuah ruangan praktek seorang dokter spesialis. Lalu dokter itu mengatakan bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker dengan stadium 4. Coba gimana perasaannya jemaah sekalian? Tiba-tiba Pak, mohon sabar ya. Bapak positif kanker, stadiumnya sudah stadium 4. Paling lambat secara medis, Bapak mampu bertahan selama 6 bulan ke depan. Jadi itu bunyi vonisnya. Umur dia secara medis sekali lagi paling panjang itu 6 bulan lagi. Kira-kira gimana perasaannya jemaah sekalian? Apakah dia bisa menikmati kenyamanan mobil mewah yang mengantar dia pulang ke rumah dari rumah sakit internasional tersebut? Bisa apa tidak? Subhanallah. Mobilnya luar biasa. Nolnya ada 9 jemaah sekalian. Bukan jutaan lagi, miliaran. Bisa tidak dia menikmati kenyamanan mobil tersebut? Bisa apa tidak pada malam tersebut, pada malam itu, pada malam pemvonisan, ia tidur pulas menikmati empuknya kasur yang dibeli senilai jutaan rupiah? Bisa apa tidak jemaah sekalian? Tidak bisa. Bisa apa tidak ia merasakan dan menikmati cita rasa hidangan masakan restoran berbintang pada keesokan harinya ketika dia makan siang dengan kliennya? Tidak bisa. Kenapa? Karena pada malam yang lalu, pada tadi malam dia baru divonis, dia akan berpisah dengan seluruh fasilitas dunia. Artinya kenikmatan yang dirasakan paling lambat itu 6 bulan lagi. Padahal bisa saja dia mati besok. Namun namanya manusia kan begitu ya. Kita berusaha menghindar terhadap pembahasan-pembahasan yang bersifat kematian. Padahal tidak ada yang menjamin dia masih hidup 2 hari yang akan datang. Namun terkadang atau seringnya kita lebih tersentuh dengan vonis-vonis seperti itu. Sekali lagi, ketika seseorang divonis seperti itu, dia hanya bisa merasakan mobil mewahnya paling lambat 6 bulan lagi. Dia hanya bisa merasakan rumah mewahnya paling lambat 6 bulan lagi. Dia hanya bisa merasakan kenikmatan hidangan-hidangan yang berkelas maksimal 6 bulan lagi. Maka dia tidak akan menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dia tidak akan menikmati perhiasan yang sedang dia alami atau dia rasakan. Bisa dipahami jemaah sekalian? Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa penutupan ayat ini sangat dan amat tepat dan memberikan ketenangan batin kepada penduduk-penduduk surga, kepada orang-orang yang berambisi masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjelaskan kalian akan menikmati seluruh fasilitas surga secara kekal dan abadi. Jadi luar biasa, subhanallah. Coba bagaimana, betapa indahnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa cerdasnya para ulama mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat Allah. Yang kadang-kadang tidak kita pikirkan. Mungkin sudah 20 kali kita baca ayat ini, tapi kita tidak sampai kepada kesimpulan dan faedah emas yang diberikan oleh para ulama kita. Padahal sekali lagi, redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup ayat ini, walaupun singkat, namun syarat, makna dan sangat dalam kandungannya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sekali lagi para ulama menjelaskan bahwa penutupan ayat ini memberikan ketenangan batin bagi setiap orang yang membacanya. Ketenangan batin bagi para penghuni surga. Allah memberikan garansi kepada calon-calon penghuni surga, orang yang mau meluangkan waktunya untuk berkompetisi mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalian penduduk surga akan hidup kekal abadi di surga kelak. Inilah faedah yang diberikan dan dijelaskan oleh para ulama atau sebagian para ulama ketika membahas masalah ini. Dan ini adalah isyarat yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau mengatakan tamamus sa'adah, kesempurnaan atau kebahagiaan yang sempurna bagi para penghuni surga. Iya. Bisa dipahami jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Iya. Faedah yang terakhir. Faedah yang terakhir dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 25. Yaitu faedah yang diberikan oleh seorang pakar fikih kontemporer dan ahli tafsir yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau menjelaskan bahwa ayat yang mulia ini memberikan faedah kepada kita, memberikan faedah kepada kita bahwa balasan untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mengerjakan amal dengan murni ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih besar dibanding apa yang mereka kerjakan di muka bumi. Apa yang mereka kerjakan ketika mereka menjalani kehidupan di dunia. Bisa dipahami jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sekali lagi, faedah yang terakhir menjelaskan bahwa balasan yang Allah janjikan berupa kenikmatan-kenikmatan surgawi itu lebih besar dibanding apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Jadi lebih besar dibanding banyaknya ruku yang kita lakukan, banyaknya jumlah sujud yang kita lakukan, banyaknya tetesan air mata karena mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lebih besar daripada banyaknya rupiah yang sudah kita keluarkan dalam rangka berinfak, dalam rangka bersedekah, dan dalam rangka berzakat ketika kita sudah layak menjadi muzaki. Balasan yang Allah persiapkan lebih besar dibanding pengorbanan kita ketika mengerjakan manasik haji. Lebih luar biasa dibanding pengorbanan kita ketika melakukan tawaf, ketika berlari-lari, atau ketika melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, ketika bertahan berdiri di Padang Arafah dalam rangka melakukan wukuf di sana. Jadi seluruh amal ibadah kita, kalau kita gabungkan, itu tidak ada apa-apanya dibanding janji-janji Allah atau dibanding balasan-balasan yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang beriman dan melakukan amal saleh. Bisa dipahami jamaah saya rahimanillah wa iyyakum? Saya akan berikan contoh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa secara umum umur umat beliau kurang lebih 60 tahun. Kan begitu ya? Iya tidak jamaah sekalian? Kurang lebih lah 60 sampai 70 tahun. Coba ya kan, apabila ada seorang anak manusia yang mengisi setiap detik dari usianya tersebut yang 60 tahun itu untuk bertakarub kepada Allah, maka itu tidak ada apa-apanya dibanding balasan yang Allah janjikan di surga kelak. Jadi kalau ada seorang anak manusia yang begitu dia keluar dari rahim ibunya langsung beribadah, ketika keluar itu bukan nangis, mengucapkan subhanallah, mengucapkan la ilaha illallah, bertahlil atau bertakbir Allahu Akbar, misalnya ada seperti itu. Lalu setelah keluar langsung berzikir atau langsung sujud syukur, alhamdulillah saya dilahirkan ke dunia ini dengan selamat, langsung sujud syukur, langsung melakukan ibadah, terus dia lakukan, dia isi detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari dalam bertakarub atau dalam rangka mendekatkan diri dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang seperti itu, ada apa tidak jemaah sekalian? Ya enggak mungkin ada. Kalau ada orang seperti itu pun belum bisa menyamai balasan yang Allah persiapkan di surga kelak sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Jadi kalau ada orang seperti itu pun tidak bisa menyamai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan orang seperti itu tidak ada. Coba kita berpikir jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kira-kira berapa tahun umur yang kita alokasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh apabila kita berusia 60 tahun, maka kita pukul rata saja. Anggap kita balik itu 15 tahun. Atau sebelum balik, kita biar lebih mudah pembagiannya, setiap hari itu kita tidur itu berapa jam? Apabila kita mengikuti nasihat Pak Dokter, maka kita tidur setiap hari itu 8 jam misalnya, 6 jam di malam hari, 2 jam tidur siang, kailulah. Dan Nabi mengatakan kilu fa inna syaitan la yaqil, tidur sianglah karena syaitan itu tidak tidur siang. Jadi kita tidur plus tidur siangnya itu 8 jam. Dan 8 jam itu sepertiga dari 24 jam, sepertiga hari. Jadi sepertiga hari kita sudah gunakan untuk tidur. Berarti kalau umur kita 60 tahun, berarti sepertiga dari usia kita gunakan untuk tidur. Berarti berapa tahun kita tidur jamaah sekalian? Hah? Subhanallah, 20 tahun. Gak terasa ya jamaah sekalian ya, ternyata sudah 20 tahun kita tidur. Jadi 20 tahun baru dipakai untuk tidur. Itu pun sering lupanya untuk membaca doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi tidur kita itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dipakai buat tidur. Jadi sudah berkurang berapa tuh? Jadi sehingga 40 tahun kesempatan kita untuk beribadah. Jadi dari 60 tahun ternyata setelah dikurangi tidur, usia kita hanya tersisa 40 tahun. 40 tahun. Lalu kita potong usia balig. Kira-kira balig itu berapa tahun? Anggap saja 15 tahun. 15 tahun. Berarti kesempatannya berkurang menjadi berapa tahun? Hah? Siapa yang matematikanya jago? 40 dikurang 15 menjadi 25 tahun. Benar ya? 25 tahun. Coba bayangkan ya, Mas Galang. Setelah dikurang balik, berarti kesempatan kita untuk beribadah hanya 25 tahun. Ada di antara antum yang mengalokasikan 25 tahun itu untuk beribadah? Kan tidak ya. Itu belum dikurangi ngobrolnya, dikurangi maksiatnya, dikurangi rekreasinya, olahraganya, macetnya kalau Jabodetabek, jemaah sekalian. Cuk, macetnya saja itu orang mengatakan 4 jam pulang pergi itu macet. Jadi 4 jam itu kalau 24 jam seperberapa? Apa? Seperenam ya, seperenam itu dihabiskan dengan di jalan dengan kemacetan. Syukur-syukur kalau dengar radio yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, luar biasa. Jadi anggaplah kita mengalokasikan 25 tahun janji yang Allah berikan kepada kita adalah surga yang kenikmatannya bisa kita nikmati selama-lamanya. Antum tahu tidak? Kalau misalnya kita 60 tahun beribadah, jadi kalau ada contoh yang 60 tahun beribadah, waktunya tidak pernah bermaksiat, tidak pernah lalai, dihabiskan untuk beribadah, kalau Allah mau adil dengan kita, maka kita masuk surga itu hanya berapa lama, jemaah sekalian? Hari di akhirat itu berapa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikat waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dan seluruh para malaikat dan malaikat Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari. Ulang menjelaskan hari tersebut adalah hari perhitungan di hari kiamat. Di akhirat kelak. Yang satu hari itu serupa senilai 50 ribu tahun di dunia. Jadi kalau kita menghabiskan 60 tahun, menghabiskan setiap detik, setiap menit, setiap jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan ganjaran dengan adil sesuai dengan ibadah yang kita kerjakan, kita hanya berada di surga selama 1,7 menit. Subhanallah. Padahal itu sudah menghabiskan seluruh yang kita punyai selama 60 tahun. Namun karena satu hari di akhirat kelak 50 ribu tahun lamanya di dunia, maka apabila kita menghabiskan waktu 60 tahun seluruhnya, bayangkan, begitu brojol, begitu lahir, langsung bertasbih, langsung sujud syukur, dan di akhir ucapan dia la ilaha illallah, itu saja berada di surganya berapa? 1,77 menit. Dapat apa 1,7 menit jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Oleh karena itu benarlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan lain sebagainya, lan yudkhila ahadan amalahul jannah, tidak ada seorang pun atau amal setiap orang tidak memasukkan orang tersebut di surga. Atau dalam riwayat yang lain, lan yadkhula ahadumul jannata bi amali. Seseorang itu tidak mendapatkan surga dan kenikmatan surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Nabi mengatakan wala ana illa an yataghammanani lahu bi fadlin wa rahmah. Begitu juga dengan saya, kata Nabi SAW, namun Allah menaungi saya dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari hadis ini sebagaimana yang dijelaskan para ulama, bahwa amal kita bukan harga kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati di surga. Amal kita bukan iwat, bukan pengganti kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati di surga. Kenapa? Karena kalau kenikmatan surga senilai seharga amal ibadah kita, kita mungkin hanya menikmati beberapa detik saja di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebanding sama sekali, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu makna bi dalam sebagian riwayat itu maksudnya baul iwab. Amal itu sebagai pengganti, sebagai harga, sebagai nilai dari kenikmatan surga yang kita akan dapatkan. Itu tidak mungkin, karena amal kita tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan surga yang Allah siapkan untuk kita, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan ilustrasinya seperti apa yang saya katakan di atas. Kalau ada seseorang menghabiskan 60 tahun tidak pernah mengerjakan maksiat, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kalau ada manusia seperti malaikat, itu saja kalau Allah ganjar sesuai dengan keadilan, sesuai dengan nilai ibadahnya, itu 60 tahun itu hanya 1,7 menit di akhirat kelak. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, marilah kita memahami masalah ini sehingga kita termotivasi untuk beribadah dan beramal. Dan saya rasa sudah masuk waktu isya ya. Sudah masuk waktu isya dan kita akan lanjutkan setelah kita menunaikan salat isya berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimin. Baiklah para pendengar roja dimanapun Anda berada, demikian telah sama-sama kita simak sebuah kajian langsung dari Masjid Al-Barakah di Kampung Tengah Bogor, Cilengsi bersama Ustaz Muhammad Nuzul Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah setelah sholat isya kita bisa mengikuti kembali kajian di atas. Untuk selanjutnya kami akan putarkan ke ruang dengar Anda lantunan azan untuk sholat isya wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dari studio kami sampaikan selamat menunaikan sholat isya berjamaah. Dan untuk selanjutnya kami putarkan akan juga murattal dari juz amma bersama Ustaz Abu Usama Hafizahullah Taala. Dari studio kami sampaikan selamat menyimak. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Roja masih bersama dengan kami di 756 AM Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan insya Allah sebentar lagi kami akan sambungkan Anda dengan kajian langsung dari Masjid Al-Barakah di Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama Ustaz Muhammad Nuzul Hafizullah Ta'ala dengan mengkaji kitab Tafsir Misbahul Munir. Namun sebelum terhubungnya kami dengan Masjid Al-Barakah di Kampung Tengah Cileungsi Bogor, kami sampaikan beberapa informasi kajian yang bisa Anda ikuti di besok hari, di hari Ahad di 15 Rabiul Tsani di 1432 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2011 Masehi. InsyaAllah di jam 9 sampai dengan selesai, bagi Anda yang berada di sekitar Depok, bisa mengikuti kajian di Masjid Agung Baitul Kamal, Kompleks Balai Kota Depok bersama dengan Ustaz Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala dengan bedah buku seri kedua yaitu Akidah Salaf Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi 021-9652-5847 atau 0812-1352-832. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Bekasi Barat, di Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi di Kota Baru Bekasi Barat, Bekasi, dengan keluar di Tol Bintara dekat Stasiun Cakung Jakarta Timur, Anda juga bisa mengikuti kajian di besok hari bersama Ustadz Ali Subana Hafizahullahu Ta'ala dengan mengambil tema kajian Daurah Pendalaman Tilawah Al-Quran dan Adab Imam Dalam Sholat. Bagi Anda yang juga berada di wilayah Jakarta Pusat, Anda bisa mengikuti kajian di Masjid Baitul Karim di Jalan Kebon Kacang 14 Tanah Abang Jakarta Pusat bersama Ustaz Mahfudz Umri Hafizahullah Ta'ala dan dimulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Bagi Anda juga yang berada di wilayah Ciputat, Anda bisa mengikuti kajian di Masjid Ruhama Cirende, Ciputat, Jalan Tarumanegara 69, di samping Kampus Baru UIN Ciputat, bersama dengan Ustadz Sulam Mustareza Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan kitab Al-Jadid Fi Syarhi Kitab At-Tauhid, karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaimini Qur'awi. Untuk selanjutnya juga Anda bisa menghubungi informasi di 021-896-15648. Sekali lagi 021-896-15648. Dan juga kami ingatkan Anda, untuk Anda yang berminat untuk mendalami ilmu Al-Quran, bahasa Arab atau ulum syariah, Anda bisa mengikuti sebuah program takhusus di Sekretariat Takhusus di Jalan Pahlawan, Komplek Masjid Al-Barakah, Radio Roja 756 AM di Kampung Tengah Cilengsi, dengan tenaga pendidik Ustadz Abu Yahya Badrussalam Hafizahullah Ta'ala, Ustadz Kurnaidi, Ustadz Abu Qatadah, Ustadz Nuzul dan Ustadz Hamzah beserta Ustadz-Ustadz lain yang berkompeten di bidangnya. Anda bisa melakukan pendaftaran mulai tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan 29 April 2011 di kantor Sekretariat Takhasus. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi nomor 021-6858-4100. Sekali lagi 021-6858-4100. Atau Anda juga bisa menghubungi 081-3856-29990. Baiklah, karena sudah terhubung kami dengan Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cilengsi, kami sampaikan ke ruang dengan Anda lanjutan dari kajian tafsir Misbahul Munir bersama Ustaz Muhammad Nuzul Hafizahullah Ta'ala. Dari studio kami sampaikan selamat menyimak. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, para hadirin sekalian dan pendengar Radio Roja yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam pembahasan faedah yang terakhir dari ayat yang mulia ini, bahwa balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu lebih besar, lebih banyak apabila dibandingkan dengan apa yang mereka sudah kerjakan ketika mereka menjalani kehidupan di dunia. Dan kenapa? Karena sekali lagi, apa yang mereka dapatkan di surga kelak itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan sebagian kenikmatan atau sebagian kecil kenikmatannya sudah kita sebutkan dalam ayat di atas. Di antaranya mendapatkan rumah di surga, lalu sungai-sungai yang berisi air yang jernih, susu yang tidak pernah kadaluarsa, khamr yang sangat lezat rasanya, dan madu yang murni yang sangat menggoda orang-orang yang meminumnya. Belum lagi buah-buahan yang ada di surga. Dan belum lagi Allah akan memberikan kita pasangan-pasangan di surga. baik yang laki-laki maupun yang wanita. Dan kita akan dikumpulkan insyaallah subhanahu wa ta'ala, insyaallah taala, dengan keluarga kita apabila keluarga kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, kita akan mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi, wahum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Dan kenikmatan yang seperti ini apabila dibandingkan dengan kelemahan kita ketika beramal, kelalaian kita ketika mengerjakan sholat, kurangnya semangat ketika berpuasa, kikirnya ketika kita berinfak, bersedekah dan berzakat, sama sekali tidak ada bandingannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lan yadkhula ahadukum al-jannata bi'amali." Seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Artinya amalnya bukan sebagai ganti kenikmatan-kenikmatan surga, atau sebaliknya, kenikmatan-kenikmatan surga bukan sebagai ganti dari amal ibadahnya. Kenapa? Karena sekali lagi, apabila Allah bertindak adil, amal ibadah kita tidak cukup untuk membeli surga. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia ini, kita mendapatkan kenikmatan surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, inilah yang harus kita sadari bersama. Jadi jangankan kenikmatan surga, kenikmatan di dunia saja itu tidak bisa dibayar dengan amal ibadah kita mungkin. Karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa. Jangankan yang muluk-muluk jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sebuah satu kenikmatan saja, saya akan berikan contoh, satu kenikmatan saja yang kita sepelekan selama ini, yang kita nikmati tanpa mengenal dimensi ruang dan waktu. Kita menikmati kenikmatan ini, jadi kita merasakan kenikmatan ini dimanapun kita berada. Ketika kita berada di rumah, kita menikmati kenikmatan ini. Ketika kita berada di masjid, kita pun menikmatinya juga. Ketika kita berada di kantor, kita menikmati hal itu. Ketika kita sedang sholat, kita pun sambil menikmatinya. Ketika kita melakukan kegiatan duniawi, kita menikmati nikmat tersebut. Dan ketika kita tidur pun, kita tidak mungkin lepas dari nikmat itu. Nikmat yang saya maksud adalah nikmat oksigen jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ini adalah sebuah nikmat Allah yang sangat penting dalam kehidupan kita. 5 menit saja kita tidak menikmati nikmat ini, maka kaum muslimin yang lain akan bertakbir 4 kali untuk kita. Akan bertakbir 4 kali untuk kita. Lalu kita ditaruh di liang lahat yang sangat sempit. Artinya mati jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menjenguk salah seorang yang cukup dekat dengan saya, sangat dekat dengan saya. Ibunya itu mengidap penyakit yang cukup parah. Dan pada saat itu saya baru mengetahui bahwa jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, harga oksigen di salah satu rumah sakit di Jabodetabek itu 311.000 per jam. 311.000 per jam. Dan ventilatornya, mesin dan selangnya untuk membantu oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita, itu 450.000 per jam. 450.000 per jam. Jadi total biaya yang seharusnya kita keluarkan apabila Allah memberikan harga untuk oksigen itu perharinya itu 18.264.000 setiap hari jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan biaya oksigen per bulan kalau Allah memberikan tarif untuk kita itu adalah 547.920.000. Bayangkan jemaah sekalian, karena 18.264 dikali 30 hari. Jadi biaya oksigen yang kita butuhkan setiap bulan itu setengah M. Subhanallah. Ini adalah kenikmatan yang sangat dan amat sederhana yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Mungkin kalau ada orang yang ditanya, kira-kira apa kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau pada hari ini? Mungkin dia tidak sebut kenikmatan ini. Saking disepelekan. Karena sadar maupun tidak sadar, kita menikmatinya. Namun jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sebulan kalau Allah memberikan tarif untuk kita, itu kurang lebih setengah M kita harus bayar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kita gratis. Gratis jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Allah hanya memerintahkan satu saja tugas untuk kita, yaitu firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengerjakan perintah-perintahku dan menjauhi larangan-laranganku. Jadi jangankan bicara kenikmatan surgawi yang luar biasa, yang tidak pernah kita lihat dengan mata kepala kita, yang tidak pernah kita dengarkan dengan telinga kita, yang tidak pernah kita khayalkan. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat, kenikmatan yang tidak mereka, yang tidak pernah mereka dengarkan, dan kenikmatan yang jauh lebih tinggi daripada jangkauan imajinasi dan daya khayal mereka. Jadi jangankan bicara tentang masalah ini, kenikmatan yang setiap detik bersama kita saja itu mungkin kita dan bahkan bisa dipastikan kita tidak bisa bayar dengan amal saleh kita. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, jangan buru-buru mengatakan Allah itu tidak adil. Karena kalau Allah adil dengan kita, justru kita yang sengsara. Karena Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan rahmat dan nikmat yang sungguh luar biasa kepada kita. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, marilah kita memotivasi diri kita untuk berkompetisi, untuk berlomba-lomba mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada kita, bahwa kita apabila beriman dan beramal saleh akan mendapatkan surga itu dengan kekal abadi. Dan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Huffatul jannatu bil makari wa huffatun nar bisyahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Jadi jangan putus asa apabila di fase-fase pertama kita mendapatkan kesulitan. Itu hanya fase pertama jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Fase berikutnya kita akan mendapatkan kelezatan ketika kita beribadah kepada Allah. Karena sekali lagi memang fase awal itu sulit. Karena sekali lagi Nabi mengatakan huffatul jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa huffatul naru bil bisyahawat. Dan sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang cocok dan sesuai dengan syahwat kita. Jadi cocok dan sesuai dengan syahwat kita. Jadi enggak usah pusing-pusing kalau ingin masuk neraka. Tinggal mengikuti kemauan syahwat kita. Pasti sampai pada tujuannya, yaitu diazab di api neraka. Kecuali apabila Allah memberikan rahmatnya dan mengampuni diri dia, dan dosanya bukan dosa yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah di akhir faedah yang kita kemukakan dalam ayat ini, kita mengevaluasi niat kita. Marilah kita mengevaluasi semangat kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita apabila kita mau memenuhi dua syarat dalam ayat ini, yaitu beriman dengan iman yang benar, iman yang sahihah, iman atau akidah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beramal saleh, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menjaga keikhlasan hati kita, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mencontoh bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semangat dalam mewujudkan cita-cita mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan contoh apa yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rabi'ah mengatakan, "Kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bermalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatih. Lalu aku melayani beliau. Aku membawakan air wudunya dan aku mempersiapkan segala kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li. Lalu Rabi'ah bertanya kepadaku, "Sal, mintalah sesuatu kepadaku." Jadi Rabi'ah ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal, mintalah sesuatu kepadaku." Jamaah sekalian rahimanillah, kira-kira kalau jamaah itu Rabi'ah, apa yang diminta? Ini Nabi yang menawarkannya. Kalau Nabi berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang kita minta? Apa jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? "Ya Rasulullah, SPP anak belum dibayar ya Rasulullah. Susu belum kebeli. Yang belum nikah minta jodoh dan lain sebagainya." Kan begitu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Namun itu tidak diminta oleh Rabi'ah. Bukan karena tidak boleh, itu sangat disyariatkan. Namun beliau memiliki cita-cita yang amat tinggi. Beliau berkata, "Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah." Permintaanku hanya satu, hai Rasulullah. Aku meminta agar aku menemani diri engkau di surga. Subhanallah. Padahal Rabi'ah ini bukan orang kaya jemaah sekalian. Beda dengan kita. Minta pekerjaan mungkin. Kalau posisinya seperti itu kan begitu ya. Minta doa dan lain sebagainya. Rabi'ah tidak. Walaupun sekali lagi minta pekerjaan itu halal. Apabila bertawasul dengan doa orang ya yang saleh, boleh-boleh saja. Tapi Rabi'ah ingin lebih dari itu. Beliau tahu bahwa dunia itu adalah kesenangan yang semu. Dan kesuksesan seorang muslim ada di surga. Sebagaimana firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Dialah pemenangnya, dialah orang yang sukses." Oleh karena itu Rabi'ah meminta surga kepada Nabi SAW. Bahkan lebih dari surga, Rabi'ah meminta menemani Rasulullah SAW di dalam surga. Lalu Nabi SAW kembali bertanya, "Awa ghairu dzalik?" Kata Nabi SAW, "Apalagi wahai Rabi'ah?" Subhanallah, ditantang oleh Nabi SAW. Kira-kira kalau antum begitu gimana? Waduh. Mungkin kesempatan pertama terlewatkan, tapi kita tidak boleh melewatkan kesempatan yang kedua. Apa permintaan antum jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Hah? Rabi'ah menjawab, "Huwa dzak." Itu saja wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Diberikan peluang besar-besar oleh Nabi. Nabi sudah buka pintu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Nabi menawarkan. Tapi Rabi'ah hanya menginginkan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Subhanallah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud." maka bantulah aku. Jadi aku akan berdoa, tapi bantu juga dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat-salat sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dialog yang singkat namun syarat makna, yang menunjukkan bagaimana tingginya cita-cita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hadis ini diwakili oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Padahal beliau bukan orang kaya. Namun begitu peluang itu terbuka lebar di hadapan dia melalui doa Nabi SAW, beliau tidak mengambil kesempatan itu. Karena beliau sudah cukup puas apabila beliau dimasukkan ke dalam surga dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pola pikir seperti ini yang kita butuhkan, khususnya pada zaman yang penuh fitnah, khususnya pada zaman di mana banyak sekali umat Islam terlena dan termabukkan dengan kehidupan dunia yang semu. Oleh karena itu, evaluasi kembali cita-cita kita. Dan semoga pembahasan ayat yang mulia ini kembali meluruskan dan mengokohkan cita-cita kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang cukup singkat ini, dan insyaallah pada kesempatan pekan depan kita akan membahas ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-26. Dan sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan kesimpulannya, bahwa pada kesempatan kali ini kita membahas dua faedah terakhir dalam ayat ini. Faedah yang pertama, bahwa keberadaan ahli jannah, penduduk surga di surga, adalah keberadaan yang bersifat kekal dan abadi. Dan ini adalah keyakinan yang disepakati dan bersumber, atau keyakinan yang disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didukung oleh banyak dalil, baik dari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' para sahabat. Dan selanjutnya, bahwa penutupan ayat ini itu memberikan ketenangan batin bagi orang-orang yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan penduduk-penduduk surga. Kenapa? Karena ketika seseorang itu yakin dia tidak akan dipisahkan dengan kenikmatan yang sedang dia alami, maka ini akan memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan secara sempurna, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di atas. Dan yang terakhir, faedah yang terakhir, bahwa jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kenikmatan surga, balasan yang Allah persiapkan untuk kita, itu lebih besar, lebih banyak, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan amal ibadah kita yang sangat terbatas dan cukup pas-pasan. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan niat kita dan mengevaluasi tujuan hidup kita dan cita-cita kita, sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa bernostalgia di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada 10 atau 15 menit ke depan kita gunakan untuk forum tanya jawab. Barang siapa memiliki pertanyaan, memiliki masukan atau mungkin koreksi, bisa disampaikan dan kita bahas bersama-sama. Wallahu ta'ala alam. Baiklah para pendengar roja, dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita simak sebuah kajian langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah bersama Ustaz Muhammad Nuzul Hafizullah Ta'ala dengan mengkaji kitab Tafsir Misbahul Munir. Untuk selanjutnya kami putarkan ke ruang dengar Anda beberapa jeda dengan murotal berikut sampai dengan ditayangkannya kajian kami di malam hari ini di kajian malam. Dari studio kami sampaikan selamat menyimak acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا